siapa aku berkeluh, berbagi cerita jeritan hati. Jika bukanlah padamu yang selama ini mengerti, dengarkan kasih aku merindu, berharap mampu.